الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pelajaran fikih masih dalam pembahasan arkan salat, rukun-rukun salat. Kita masuk pada rukun salat yang berikutnya, yaitu at-tashahhudul akhir wal julus fihi. At-tashahhudul akhir wal julus fihi, tashahhud akhir dan duduk padanya. Ini bisa dijadikan dua rukun, yaitu membaca tashahhud akhir dan duduk, yakni duduk tashahhud akhir. Baik, ini termasuk daripada rukun salat. Dua permasalahan, tashahhud akhir dan duduk pada tashahhud akhir tersebut. Baik, yang menunjukkan bahwasanya membaca tashahhud akhir dan duduk padanya sebagai rukun minimal ada tiga dalil. Ada tiga dalil. Dalil yang pertama adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'ada ahadukum fi sholati, apabila seorang dari kalian duduk di dalam salat, falyakul attahiyatu lillah, maka hendaklah dia mengucapkan attahiyatu lillah." Dan seterusnya nanti akan kita sebutkan pada bagian akhir kelengkapan hadis ini, yaitu tentang lafaz-lafaz tasyahud. Maka di sini terdapat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kalian duduk pada tasyahud akhir, apabila seorang dari kalian duduk pada tasyahud akhir, afwan, tidak disebutkan tasyahud akhir, cuma dikatakan apabila seorang dari kalian duduk hendaklah dia membaca. Maka ini adalah perintah. Sehingga perintah di sini mencakup tasyahud awal dan tasyahud akhir. Hanya saja untuk tasyahud awal dia tidak termasuk rukun. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang sahih tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa tidak melakukan tasyahud awal, kemudian beliau gantikan dengan apa? Sujud sahwi. Kemudian beliau gantikan dengan sujud sahwi. Sehingga tasyahud awal dan duduk tasyahud awal itu tidak dianggap sebagai rukun. Tidak dianggap sebagai rukun. Dan itu juga ada faedah. Dalam hadis tersebut disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri, ada yang mengucapkan subhanallah, mengingatkan beliau, namun beliau terus berdiri. Namun beliau terus berdiri. Ulama menjelaskan, kalau imam lupa tasyahud awal, kemudian dia sudah dalam posisi berdiri, maka dia tidak perlu kembali. Dia tidak perlu kembali. Teruskan dia melakukan sholatnya, dan kita juga mengikutinya. Jangan kita duduk terus memaksa dia harus kembali duduk, tidak. Biarkan dia terus, kalau dia lupa tasyahud awal ini, nanti setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Baik, maka itu hadis yang mengeluarkan tasyahud awal dari rukun. Adapun yang tersisa adalah tasyahud akhir. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kisah yang sama, hanya saja dalam riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi itu ada tambahan. Ada tambahan, tambahannya adalah ucapan Ibnu Mas'ud sebelumnya, beliau mengatakan kunna naqulu, dahulu kami mengucapkan qabla ayyufrada alaina at-tashahhud, qabla ayyufrada alaina at-tashahhud, sebelum difardukan atas kami at-tashahhud, yaitu ucapan assalamu ala Allah qabla ibadi, ucapan assalamu ala Allah sebelum salam kepada hamba-hambanya. Assalamu ala Allah qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Ini yang mereka ucapkan dulu sebelum difardukan tasyahud. Assalamu ala Allah qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah. Lakin qulu at-tahiyyat dan seterusnya. Tetapi ucapkanlah at-tahiyyat dan seterusnya. Nanti akan disebutkan kelengkapannya pada pembahasan yang terakhir, yaitu lafaz-lafaz tasyahud. Dan di sini yang menjadi syahid adalah ucapan Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla an yufrada 'alaina at-tasyahud. Dahulu kami mengucapkan sebelum difardukan atas kami tasyahud. Artinya apa? Sekarang sudah difardukan. Sebab ada masa sebelum dia difardukan, berarti sekarang sudah difardukan. Ini juga sama. Hadis ini umum mencakup tasyahud awal dan tasyahud akhir. Namun tasyahud awal diperkecualikan dengan adanya hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu Nabi SAW pernah lupa tidak tasyahud awal dan beliau menutupnya dengan sujud sahwi. Baik, dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, mudawamatun Nabi SAW ala fi'lik. Terus menerusnya Nabi SAW melakukannya. Ini merupakan dalil. Terus menerusnya Nabi SAW melakukannya. Ini merupakan dalil. Bahkan beliau tidak pernah lupa. Andaikan beliau lupa, maka kalau dia termasuk rukun, tentunya beliau akan melakukannya kembali. Beliau akan melakukannya kembali. Adapun yang beliau pernah lupa, yaitu tasyahud awal, cukup ditutup dengan sujud sahwi. Baik. Jadi terus menerusnya Nabi SAW melakukan hal ini sudah menunjukkan itu juga sebagai rukun sholat. Dan ini pendapat Syafi'i dan Ahmad. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad. Adapun Imam Malik berpendapat sunnah. Imam Malik berpendapat sunnah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat hanya duduknya yang rukun. Adapun bacaannya tidak termasuk rukun. Yang benar pendapat Syafi'i dan Ahmad bahwasannya keduanya termasuk rukun berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Dan Imam Malik berpendapat sunnah kecuali bagian yang ada salamnya. Assalamualaikum ayuhan nabi. Itu saja. Lafaz itu saja yang dianggap rukun oleh Imam Malik. Selainnya sunnah. Dan ada faedah yang bagus pada Syarhul Mu'jam. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah membantah pendapat seperti itu. Kalaupun dikatakan rukun ataupun wajib ataupun sunnah assalamualaikum ayuhan nabi, maka semuanya, semua lafaz tersebut enggak dicukupkan dengan membaca assalamualaikum ayuhan nabi saja. Baik, yang benar pendapat Syafi'i dan Ahmad bahwasannya tasyahud akhir dan duduk padanya termasuk daripada rukun salat berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Dan perlu diketahui ulama yang tidak menganggap tasyahud akhir dan duduk padanya termasuk rukun karena apa? Karena hal itu tidak disebutkan dalam hadis al-musyi salatahu. Ini hadis terpenting di dalam penjelasan rukun-rukun salat. Hadis al-musyi salatahu. Hanya saja masalahnya adalah apakah hadis al-musyi salatahu itu sebelum hadis Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi atau sesudahnya? Kalau dia sebelumnya, berarti dia sudah apa? Ini merupakan tambahan. Kalau dia jelas sebelumnya, ini merupakan tambahan. Kemudian kalau belum jelas apakah dia sebelumnya atau setelahnya, maka lafaz hadis Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi itu sudah cukup untuk menghukumi bahwa apa? Tasyahud akhir dan duduk padanya termasuk daripada rukun salat. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan sighatut tasyahud. Lafaz-lafaz tasyahud. Jadi penjelasan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di dalam sighatut salat ada 6 lafaz tasyahud. Ada 6 lafaz tasyahud. Dan yang paling penting dari lafaz tasyahud ini dan paling disukai oleh jumhur ulama adalah tasyahud Ibnu Mas'ud. Baik. Lafaz yang pertama, tasyahud Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud wa kaffi baina kaffayhi," dan dua tanganku di antara dua tangan beliau, "wa kaffayya baina kaffayhi." Kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kepada aku satu surat dari Al-Qur'an. Apa itu? At-tahiyyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz Ibnu Mas'ud. Kemudian dalam ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Bukhari ada tambahan ucapan Ibnu Mas'ud wa huwa baina dhahranayya. Kita membaca hal itu, yakni ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiy, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita. Falamma qubida qulna assalamu ala nabiy. Namun ketika beliau sudah meninggal, yang kami baca adalah assalamu ala nabiy, bukan lagi assalamu alayka ayyuhan nabiy. Siapa yang baca assalamu alayka? Hah? Antum wahid baca assalamu alayka. Yang baca ini kata Ibnu Mas'ud, baca assalamu alayka ketika beliau ada di tengah-tengah kami. Falamma qubida qulna assalamu ala nabiy. Setelah beliau meninggal, yang kita baca adalah assalamu ala nabiy. Apa bacaan? Assalamu ala nabiy. Antum ya, assalamu alaikum. Yang lain, antum salam. Salam. Assalamu alaikum. Yaqub. Sama. Antum ya, assalamu alaikum. Zuro. Assalamu alaikum. Berarti ini Indonesia Ibnu Mas'ud. Ada yang baca assalamu ala nabiy? Yang lain? Yes. Assalamualaikum. Baik, apa yang kenapa? Saya Hasan Tabar Golombi. Yang benar, ini bukan pendapat beliau saja. Pendapat ulama yang lain juga. Maksud Syekh Al-Albani menguatkan pendapat ini. Baik, ini juga ada sebagian sahabat. Yang benar, bacanya tetap assalamualaikum ayyuhan nabiy. Sebab, ini hanya ijtihad Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diselisihi sahabat yang lain. Kalau kita katakan ini hanya pendapat Ibnu Mas'ud, bisa saja pendapatnya itu dijadikan suatu amalan, seperti yang kemarin kita sebutkan tentang duduk ikhah. Apa kata Ibnu Abbas? Ia sunnah. Maka ada yang mengingkari, kata Ibnu Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika. Itu adalah sunnah Nabi. Yang sepertinya apa? Dalam apa? Pelajaran mustalah hadis, hukumnya apa? Marfu. Hukumnya marfu. Tetapi jika tidak ada sahabat lain yang mengingkari, jika tidak ada sahabat lain yang mengingkari. Nah di sini ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiy diingkari oleh sahabat yang lain. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad yang sahih dan juga diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani. Nanti akan kita sebutkan tasyahud Umar pada poin kelima. Itu hadisnya. Tasyahud Umar pada poin kelima, yaitu beliau radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar. Di atas mimbar artinya banyak sekali orang yang mendengarkan. Sahabat banyak sekali yang mendengarkan. Beliau mengajarkan syahud assalamu alayka ayyuhan nabiy. Baik. Dan tidak ada sahabat yang mengingkari. Tidak ada sahabat yang mengingkari. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, di sini kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu beliau akan mati. Dan Allah telah menegaskan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Ini jawaban yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud kepada para sahabat dalam keadaan beliau mengerti beliau akan mati, tapi beliau tidak mengajarkan. Maka ini bagian dari ijtihad sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan ijtihadnya salah dalam hal ini. Baik, ini yang pertama, tasyahud Ibnu Mas'ud. Yang kedua, tasyahud Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna surah min al-Qur'an. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kami satu surah dari Al-Qur'an. Makanya yaqul, beliau berkata, at-tahiyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. dalam riwayat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Muslim. Ini lafaz tasyahud yang kedua. Yang ketiga tasyahud Ibnu Umar. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi tasyahud. Kata Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda dalam tasyahud, at-tahiyatu lillah was salawatu wat thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Darqutni dan beliau mensahihkannya. Yang keempat, tasyahud Abi Musa Al-Ash'ari. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana 'inda al-qahdah falyakun min awwali qawli ahadikum." Dan apabila seorang dari kalian ketika duduk tasyahud, maka hendaklah yang pertama dia ucapkan, "At-tahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Assalamu 'alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu 'alayna wa 'ala 'ibadillahi shalihin." Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dalam riwayat Muslim. Kemudian dalam akhir hadis disebutkan sab'a kalimatin kunna tahiyatu shalah. Ini adalah 7 kalimat yang merupakan penghormatan terhadap salat. Baik. Yang kelima tasyahud Umar bin Khattab. Ini yang dalil. Yang merupakan dalil yang menyelisihi ijtihad Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kelima, tasyahud Umar bin Khattab. Kana radhiyallahu anhu yu'allimuna an-nas at-tashahhud wa huwa 'ala al-minbar yaqul. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan tasyahud kepada manusia. Dalam keadaan beliau di atas mimbar, beliau berkata, "Qulu, ucapkanlah, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah." Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jadi jelas Umar radhiyallahu anhu mengajarkan ketika beliau di atas mimbar. Di atas mimbar mana maksudnya? Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mungkin naik di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Dan juga Abu Bakar sudah meninggal, maka beliaulah yang apa namanya berhak atas mimbar tersebut. Baik. Maka ini diajarkan Umar, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan tidak ada yang mengingkari dari kalangan sahabat apa yang diajarkan Umar tersebut. Yang keenam, yang terakhir, tasyahud Aisyah. Tasyahud yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Qala al-Qasim bin Muhammad, berkata al-Qasim bin Muhammad, siapa? Apa kedudukan Qasim dari Aisyah? Apanya Aisyah? Hah? Cucunya? Apa ya? Bibinya? Dari siapa? Dipanggil bibi. Tapi belum tentu bibinya. Hanya dipanggil bibi. Berarti bapaknya atau ibunya, saudaranya? Khali atau Amat? Hah? Khala. Berarti siapa? Saudaranya Aisyah. Orang tuanya. Yang tahu? Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Berarti apa? Am. Aisyah. Kata Al-Qasim bin Muhammad, kanat Aisyah tu'allimna tasyahud wa tushiru biyadiha takul. Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita tasyahud dan beliau berisyarat dengan jarinya, dengan tangannya. Beliau berkata, at-tahiyat, at-tayyibat, as-salawat, az-zakiyat lillah. Assalamu alayka ayyuhan, assalamu alayka, assalamu alal nabi, assalamu alal nabi. Ini sama dengan pendapat Ibnu Mas'ud dan beliau di sini yang berkata siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Yang berkata adalah Aisyah radhiyallahu anha, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Beliau juga berijtihad seperti ijtihadnya Ibnu Mas'ud di dalam hadis Ibnu Abi Syaibah, at-tahiyat at-thayyibat as-salawat az-zakiyat lillah, assalamu 'alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Inilah 6 lafaz tasyahud dari hadis-hadis yang sahih dan yang paling bagus dan paling disenangi jumhur ulama